إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Walikhwah wal'akhat a'azani wa jazakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mukhtasar Al-Khasis Fi Bayani Usuli Manhaj Salaf Ashabil Hadis. Dan beberapa waktu yang lalu, yaitu telah kita bahas halaman 58 Fahmun Nusus ala Fahmi Sahabah radhiyallahu anhum. Kita wajib memahami Al-Quran maupun memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dengan alasan karena para sahabat adalah para muslim yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam, maka mereka lah yang pertama kali memahami Al-Quran dan hadis langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga karena mereka hidup pada zaman turunnya Al-Quran, sehingga apabila mereka mendapatkan satu kesalahan, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Quran. Bahkan sebaliknya, jika amal mereka sesuai dengan sunnah, maka yaitu ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemarin telah dijelaskan pertama dalil dari Al-Quranul Karim, wajibnya kita mengembalikan makna Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat. Kemudian juga dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairun nasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Maka paling baiknya manusia adalah pada masa abadku, yaitu masa abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dihadiri oleh para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi sesudahnya, kemudian juga generasi sesudahnya. Kemudian juga sekarang kita bahas yang nomor 3, dilalatul ijma'i wa aqwalil ulama, dalil dari ijma' dan juga perkataan para ulama rahimahullah ta'ala yang menjelaskan wajibnya kita memahami Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, agar kita tetap bersatu, tidak berselisih, walaupun baca Al-Quran dan hadis tapi tidak berselisih dengan tafsirnya. Dijelaskan di sini yang pertama oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ijma'u haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masalah ijma' ini telah disampaikan oleh yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ittifaqu ahli sunnati wal jamaah min jami'i tawaifi, maka telah menjadi kesepakatan ahli sunnah wal jamaah dari semuanya golongan, tidak ada yang berselisih, fi anna khaira quruni hadhil ummah, sesungguhnya paling baiknya abad, paling banyak manusia, yaitu paling banyak umat, fil amali, baik di dalam amalnya. Karena iman itu didasari dengan amal. Wal aqwali, baik dalam ucapannya. Wal i'tiqati, dan juga keyakinannya. Wa ghairiha min kulli fadhilah, dan semuanya dari semua keutamaan adalah al-qarnul awal. Jadi kalau kita melihat, paling baiknya bicara setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan paling baiknya amal soleh setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan paling baiknya ucapan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat radhiyallahu anhu, al-qarnul awal. Summa alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya dari kalangan tabi'in yang Allah telah menyebut walladziina taba'uuhum bi ihsani, dan orang-orang mengikuti para sahabat yang baik radhiyallahu anhum radhwa. Summa alladziina yalunahum, kemudian juga tabi'in, pengikutnya para tabi'in, dan ini termasuk generasi yang mulia dibandingkan dengan generasi sesudahnya. Karena generasi sesudahnya hidup pada zaman fitnah, sedangkan generasi yang pertama hidup pada zaman as-sunnah. Wa annahum afdalu min al-khalafi min kulli fadilatin, sesungguhnya para sahabat, para tabi'in, tabi'in adalah paling mulianya dibandingkan generasi sesudahnya. Paling mulia dalam semua kemuliaan, baik min ilmin, dari sisi ilmu. Maka ilmunya para sahabat dibandingkan generasi sekarang jauh beda. Karena ilmu mereka adalah ilmu yang ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada masa turunnya wahyu. Demikian juga wa iman, dan dari sisi iman. Karena ujian yang menimpa kepada para sahabat radhiyallahu anhum lebih banyak daripada musibah yang menimpa pada zaman sekarang. Dengan dasar ayat an hasibtum an tadkhul jannah, apakah kamu mengira kamu itu akan masuk surga? Balamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum melaksanakan sesuatu semisal generasi yang sebelumnya. Sebelum diri kamu adalah para sahabat radhiyallahu anhu, massat umul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Demikian juga wa aqlin, dari sisi akal, tidak ada yang bisa membandingi akalnya para sahabat. Karena Allah taala menjadikan para sahabat teman akrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kawan akrab sallallahu alaihi wasallam kemudian lebih rendah dibandingkan pada zaman sekarang. Karena Allah taala telah memilihnya mereka sebagai pendamping-pendamping beliau yang penuh dengan kesabaran dan juga kesungguhan. Watin, dan demikian juga tidak ada yang bisa melebihi agamanya mereka. Makanya seandainya orang itu berinfak sebesar satu gunung Uhud berupa emas, belum bisa menandingi satu mutnya para sahabat yang berinfak saat itu, karena keikhlasannya dan juga karena kesungguhannya. Wabayan, yang demikian juga dari sisi keterangan, para sahabat adalah paling baiknya memberi penjelasan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita dianjur, dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiin ba'di, dan sunnah para penggantiku, yaitu para sahabat, yang mana mereka berhak untuk memberi penjelasan kepada orang karena mereka mendapatkan hidayah. Demikian juga wa ibadatin, nah dari sisi ibadahnya para sahabat tidak bisa kita tandingi oleh kita sekarang, karena para sahabat hidup pada zaman yaitu permusuhan dari orang kufar, dan juga hidup dalam kesengsaraan, dan hidup pada pembabatan atau pembaruan bagaimana orang bisa memeluk Islam, berbeda dengan kita semuanya. Wa annahum aula bil bayan li kulli muskilin, maka semuanya para sahabat yang lebih berhak untuk memberi penjelasan setiap masalah, tiap problema yang dihadapi oleh manusia pada zaman sekarang. Dan karena Islam ya ikhwah tidak berkembang, Islam itu mulai dulu sampai akhir zaman sama. Dan karena Islam adalah akidah, Islam adalah amal ibadah, Islam adalah manhaj, Islam adalah akhlak yang itu bersumber dari wahyu. Sedangkan wahyu telah berhenti pada zaman wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahada la yakfa'uhu, maka inilah kebaikan-kebaikan para sahabat, tidaklah ada yang menolaknya illa man kabara al-ma'luma bid-darurah, kecuali orang-orang yang menolak ilmu, menolak kebaikan ini karena yaitu sombongnya. Min dinil Islam, karena mereka menolak Islam ini. Wa adallahu Allahu ala ilmi, maka Allah Ta'ala menyesatkan manusia-manusia yang menolak kebenaran para sahabat ini disebabkan karena mereka telah mengilmu sebelumnya. Bukankah Allah berfirman, afara'aita man ittaqada ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi, dan juga seterusnya. Maka sudahkah kamu tahu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya setelah mereka mengetahui kebenaran din, dan Allah menutup hati mereka dan juga penglihatan mereka dan juga pendengarannya. Selanjutnya ba, yaitu dalil masalah ijma' ulama bahwasanya wajibnya kita mengembalikan makna Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, aqwal ulama'il a'im, aqwal ulama'il umma wa a'immatiha, perkataan para ulama dan para imamnya. Qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, apa katanya, ittaqullaha ya ma'syaral qurra, ittaqullaha ya ma'syaral qurra, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala wahai para ahli hadis. Al-Qurra maknanya ahli hadis, karena dikatakan Qurra banyak membacanya, yaitu hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga layak dinamakan Al-Qurra. Khudu tariqa man kana qablakum, maka ambillah jalan-jalan orang-orang sebelum kamu, bukan ambillah jalan orang sekarang, tidak. Khudu tariqa man kana qablakum, ambillah, perolehlah jalan-jalan orang sebelum kamu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahi la in istaqamtum, demi Allah seandainya kamu istiqamah di atas jalannya para sahabat, faqad subiktum sabqan ba'ida, maka engkau telah didahului dengan pendahului yang jauh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Wa la in taraktumuhu yaminan wa shimalan, dan apabila kamu menoleh atau kamu tinggalkan manhajnya para sahabat ini sehingga kamu berbalik melihat kanan dan kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kamu akan tersesat, bukan kesesat, tersesat yang dekat, tapi tersesat yang jauh. Dan apa yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman memang berdasarkan yaitu ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu fala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil, maka sesungguhnya ini adalah jalannya Allah Ta'ala, wahyu Allah yaitu Al-Quran, sirati jalannya Allah Ta'ala yaitu mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu maka ikutilah. Dan jalan yang lurus ya kawan itu memudahkan kita, yaitu meringankan beban, meringankan pikiran dan juga tenaga, karena jalan itu lurus, berbeda dengan jalan itu bengkak-bengkok, berbolak-balik, maka menyusahkan dan juga membuat tegangnya hati, bahkan juga suatu saat orang akan tergelincir karena jalan itu belak-belok. Maka Allah mengatakan wala tattabi'us subula, jalan yang bengkok ini jangan kamu ikuti. Karena kalau kita sudah berjalan 100 kilo kok kurang setengah kilo atau kurang 200 meter belok ke kanan dan kiri, maka kita tidak akan menempuh jalan yang kita tuju, sekalipun itu hanya 200 meter. Karena jalan yang lurus harus ditempuh mulai awal sampai akhir. Waqala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu ahli sunnah indana, landasan yaitu pokok-pokok din. Menurut kita, bukan indi, indan namanya menurut ahli sunnah wal jamaah. Ini para ulama sunnah tidak menyebut ini pendapat saya, tetapi inilah dalam madhab kami, madhab jamaah, madhab ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan usul ahli sunnah indana at-tamassuku bima kana alihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtita'u bihim wa tarkil bidah. Wa tarkil bidah, ini pertama kali yang disebut oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab usulnya Usulus Sunnah. Maka berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, landasan pokok-pokok ahlus sunnah menurut kita, yaitu kita as-salafus salih, pertama at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang telah diyakini oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa kau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, mengapa at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Karena orang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah bisa jadi penafsirannya kepada hawa nafsu, tidak berpegang kepada para sahabat. Namun kalau orang berpegang kepada prinsipnya para sahabat, maka prinsipnya para sahabat adalah makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berpegang kepada prinsipnya para sahabat berarti berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang disampaikan para sahabat adalah penjelas dari ayat Al-Quran, penjelas dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang mengatakan saya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mungkin berpegang hanya lafadznya, tetapi maknanya tafsirnya oleh hawa nafsu mereka atau oleh hawa nafsu orang lain. Karena itu perbedaan orang ahli bid'ah, orang musyrik dengan orang yang ahli sunnah, banyak perbedaannya dari sisi penafsiran. Mereka mengambil dari Al-Quran, memilih-milih hadis, tapi mereka salah gunakan makna Al-Quran dan makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Imam Ahmad mengatakan wal iqtida'u bihim, harus mengikuti jejak mereka, at-tamassuk berkenaan dengan akidahnya, wal iqtida' berkenaan pula yaitu dengan amalannya. Maka bagaimana kita berpegang kepada sahabat radhiyallahu anhum, bukan hanya masalah amal atau ahkam, tetapi lebih daripada itu berpegang pula kepada yaitu usulnya, akidahnya. Berapa banyak sekarang orang Islam yaitu berpegang masalah urusan furu'nya, urusan ibadahnya madhab Syafi'i atau madhab Imam Ahmad, tapi mereka melupakan pokok-pokok akidah-akidah yang mereka pegang. Ini adalah keliru, karena cabang, bagaimana cabang akan muncul, akan wujud kalau tidak ada pokoknya. Ini menunjukkan pentingnya kita para thalabatul ilmi memahami akidah para ulama sunnah. Ternyata akidah para ulama sunnah tidak berselisih satu sama lain. Yang berselisih mereka dalam masalah urusan ijtihadiyah, sedangkan akidah tidak menerima ijtihadiyah. Oleh karena itu akidah mulai zaman Nabi Adam AS atau zaman Nabi Nuh AS sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu akidahnya dengan dasar ayat walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tawhid, dan sungguh kami telah mengutus ya fi kulli ummah, setiap umat, tidak ada umat yang tidak diutus oleh Allah Taala seorang utusan, melainkan diutusnya yaitu utusan an ibudullah, agar umat ini menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah, ahli tauhid, wastanibut tauhid, dan juga menjauhi peribadatan selain Allah Ta'ala. Mana akidah ya tidak berubah. Bahkan semua para anbiya mengingatkan umatnya tentang dajjal sampai pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pula rabi'an dilalatul akli, dalil akli. Tadi dalil Al-Qur'an yang mewajibkan kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Ayatnya banyak sekali. Kemudian juga dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan kita kembali untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Kemudian juga ijma' para ulama sunnah. Kemudian juga dalil akal. Dari mana kita tahu bahwasanya akal ini mengetahui, memaklumi bahwasanya para sahabat yang berhak untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis ini? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, minal muhali, termasuk perkara yang muhal, antakun al-qurunul fadila, apabila ada abad yang sangat mulia ini, yaitu al-qurnul ladhi bu'isa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada abad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah beliau ini, summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah para sahabat ini, kanu khairu alimina, mustahil kalau mereka tidak punya ilmu. Wa ghairi qailina fi hadzal bab, dan mustahil kalau mereka tidak bicara di dalam bab ini, bab masalah tafsir Al-Qur'an, tafsirul hadis. Li'anna dhidda dhalika, karena selain daripada itu ya, li'anna dhidda dhalika, karena selain daripada itu, karena kebalikan daripada itu, imma adamul ilmi, selain daripada sahabat ini bisa jadi mereka tidak punya ilmu, karena ilmu dari perantara sahabat. Mana mungkin kita akan mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, sedangkan beliau bukan mengajarkan kita, tetapi beliau mengajarkan para sahabatnya. Setelah beliau meninggal dunia, para sahabat mengajarkan para tabi'in perturutan. Jadi ilmu din tidaklah datang perkara yang baru dari kita, tetapi kita mengambil dari qudama, dari as-sabiqin al-awwali. Maka mustahil orang selain para sahabat ini dia punya ilmu. Wal qauli, dan mustahil mereka bicaranya benar. Wa imma tiqatu naqidil haq, bisa jadi selain para sahabat ini mempunyai keyakinan-keyakinan yang batil. Karena naqidul haq makna kebalikan daripada hak yang batil. Wa qauli khilafis sidqi, dan juga bisa juga perkataan selain daripada para sahabat dan tabi'in ini ucapan-ucapan yang tidak benar. Wakilahuma mumtani, dan keduanya ini adalah tidak mustahil. Mustahil para sahabat tidak tahu ilmu. Mustahil para sahabat keyakinannya benturan satu dengan yang lain. Mustahil para sahabat bicara yang mana yaitu tidak benar, karena bicara para sahabat mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan, kita potong sebagian. Kemudian berikutnya halaman 60. As-salafu a'lamu bi lughatil Qur'anil Karim. Mengapa kita memahami Al-Qur'an? Memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Kok tidak dengan pemahaman orang sekarang, ulama al-khalaf, ulama belakangan? Tapi mengapa kembali kepada ulama as-salaf? Karena mereka lebih faham daripada kita semuanya dengan bahasa Arab. A'lamu bi lughatil Qur'anil Karim. Dan lughatil Qur'anil Karim adalah lugah yang paling fushah, yang paling jelas, mudah dibaca, mudah dipahami, dan juga mudah disampaikan, bahkan juga mudah diamalkan. Dijelaskan di sini, nazal al-Qur'anul Karim bilisanil Arab. Maka Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an Karim dengan bahasa Arab. Ini wajibnya kita ikhwan ya mempelajari lughatul Arabiyah. Sebagaimana ulama-ulama dahulu di Indonesia ini pada awal-awal dulu itu tidak ditulis bahasa Latin. Bahasa Indonesia itu ditulis dengan huruf Arab. Baik yang dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kalau antum tidak percaya, pergi ke toko, yaitu di Gubah atau di jalan Duta Ilmu, di situ ada namanya Maktabah An-Nabahan. Cari kitab-kitab yang dahulu. Mereka menulis bahasa Indonesia itu dengan huruf Arab. Sehingga terkesan dulu banyak bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Arab. Pengaruhnya orang Arab, orang Islam di negeri ini banyak, terutama membekali yaitu bahasa. Seperti fasal, pasal. Nah, lazim, lalim digantinya. Ya. Ini takdir, ini adalah bahasa Arab. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, mereka mengganti minggu. Itu banyak bahasa Arabnya. Jadi mereka dulunya orang-orang sedekar Arab datang ke negeri ini di samping berdagang mengembangkan bahasa. Tapi sekarang berapa banyak orang bangga dengan bahasa Inggris. Bahkan tidak sedikit orang-orang mendirikan ma'had ini Islamic Center. Mengapa tidak Al-Markasul Islam? Play group. Play main-main group. Ya, kelompok langsung. Nah, tidak terasa itu. Nah, full day. Sekolah full day. Penuh satu hari. Nah, begitu orang-orang dulu. Kalau tahu sahabat Umar bin Khattab, marahi orang itu. Nanti akan kita baca. Ya. Inilah kadangkala para asetnya yaitu terpengaruh bagaimana muridnya. Mengupayakan ya ikhwan, hidupkan bahasa Al-Qur'an. Jarian ala ma'hutihim fil kalam, maka itu berlaku pada zaman mereka, mereka bicara dengan bahasa Arab ini. Ini ulama salaf. Ya, Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Muslim dari An-Nasaburi. Ya, dan juga yang lainnya. Wa atatihim fil khitabi, dan membiasakan mereka di dalam bercakap-cakap bicara dengan bahasa Arab. Ini ulama dahulu. Fa kullu man kana min lisanil arabiyyah mutamakkinan. Maka semua orang yang dia bisa berbicara bahasa Arab dan bicara yaitu bercakap-cakap dengan bahasa Arab, maka mereka adalah orang-orang yang kuat memahami din ini. Teguh dia. Karena Al-Quran bahasa yang paling mudah. Dan antum fahami, belajar di ma'had bahasa Arab, subhanallah, tidak lama. Kalau itu satu dua yang terlambat, itu biasa. Tapi kalau terus menerus belajar, berbeda dengan bahasa yang lainnya. Dan kalau orang sudah mempelajari bahasa Arab, tentu yang akan dibuka kitab Al-Quran, tafsir. Karena ada kesamaan. Tapi kalau orang mendahulukan bahasa Inggris, maka dibuka Newsweek. Bicara yaitu karangan-karangan orang yang ghairul Islam. Ya, tetapi kalau kita mempelajari bahasa din, bahasa Arab, maka yang kita coba Al-Quran. Nikmat ketika kita membaca Al-Quran, maknanya ini. Tidak perlu terjemah lagi. Dan terjemah Indonesia itu hanya bagian daripada makna, bukan keseluruhan. Dan karena itu kalau kita lihat tafsir dalam Al-Quran, banyak sekali maknanya. Karena maknanya, karena kalam Allah punya makna yang banyak, luas sekali. Tidak bisa hanya diterjemahkan satu. Kana lil Qur'ani asyadda fahman wa ahsana idrakan. Maka para ulama salaf ini tentang masalah Al-Quran lebih kuat pemahamannya dan lebih baik pula pengetahuannya, karena ditunjang dengan bahasa Arabnya. Wala yu'lamu ahadun afsoha lisanan, belum ada salah seorang yang paling jelas, paling tegas, paling gamblang bicaranya. Kemudian juga wa asadda bayanan, dan paling benar keterangannya. Wa aqwama khitaban, dan paling pula tegak bicaranya, paling lurus pula bicaranya. Min ahlil qarnil ula, min ahlil qurunil ula, dibandingkan, maknanya tidak ada satu pun yang bisa menandingi. Paling baik bicaranya, paling jelas pula bicaranya, paling pula kuat yaitu bicaranya, melainkan generasi yang pertama. Karena mereka langsung bertemu dengan beliau, dan Al-Quran langsung turun bahasa Arab. Makanya para pekerja kalau di Saudi cepat bahasa Arabnya, karena tidak mungkin dia akan bicara dengan orang Arab bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Mau tidak mau dipaksakan dengan bahasanya itu. Wa'ulahum fi hadzal fadl, dan mereka lebih mendapatkan derajat yang pertama, memiliki kemuliaan ini. Wasabqi, dan juga di dalam mendahulunya din ini. Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita kembali kepada penafsiran as-salafus salih, karena hum a'lamu minna lughatan wa a'lamu minna fushan wa a'lamu minna ilman. Kemudian juga selanjutnya, min asbabil inkhirafit tafsir, sebabnya orang itu menyeleweng di dalam penafsiran Al-Quran. Kenapa mereka banyak penyimpangannya dalam menafsirkan Al-Quran? Pertama, al-jahlu bilughatil Arab, karena mereka bodoh, tidak tahu bahasa Arab. Wantisarul ujma, dan karena menyebarnya bahasa asing. Ya, seandainya Al-Quran itu tidak perlu diterjemahkan, sudah itu utuh, banyak orang faham dengan Al-Quran. Karena mau tidak mau harus belajar. Tetapi ketika diterjemahkan, orang tidak perlu Qurannya. Yang sudah bisa dipelajari terjemah itu saja dibaca, sehingga dia tidak mendapatkan pahala membaca Al-Qur'annya. Karena satu huruf yang dibaca Al-Qur'an itu 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dalam kitab Allah Ta'ala, maka mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dikadakan 10. Ya, huruf, dan huruf Al-Quran alif, hamzah, bukan a. Ya, kalau orang baca Allahu, bukan dari alif, lam, lam, ha, tetapi dari a, l, ya, la, l, o, ha, tidak dapat pahala dia. Kenapa? Karena beliau mengatakan man qara harfan min kitabillah. Sedangkan bahasa selain bahasa Arab, Al-Quran bukanlah Quran. Dan para ulama telah sepakat dilarang menulis Al-Quran dengan bahasa apapun kecuali dengan bahasa Arab. Subhanallah. Sekarang berapa banyak alhamdu di bawahnya A-L-H-A-M-D-U. Para ulama membid'ahkan hal itu, karena membuat bodoh orang tidak bisa membaca Arabnya. Paham ya ikhwan? Waqad kanat awwalu bid'atin, berkata Syekh Qabidul Bara, sungguh pertama kali bid'ah dhaharat fil muslimin, yang nampak di kalangan kaum muslimin ini, min kibalil ujma, karena mereka bahasanya bahasa asing, tidak tahu bahasa Arab. Qala al-Auza'i rahimahullah ta'ala, awwalu man nataqa fil qadari, pertama kali yang bicara masalah mengingkari takdir, rajulun min ahli Iraq, yaitu orang laki-laki dari bangsa Iraq, yuqalu lahu Susan, namanya Susan. Karena Nasronian, dia orang Nasroni. Orang Nasroni tidak mau bahasa Arab dulunya. Fa aslama, Kemudian dia masuk Islam, summa tanassara, lalu murtad menjadi orang Nasrani lagi. Fa'akhadha anhu Ma'bad al-Juhani. Kemudian Ma'bad al-Juhani mengambil dari orang Nasrani ini. Ya, mengambil apa? Dolalnya, kesesatannya. Dan Ma'bad Juhani ini akhirnya diambil oleh Jahm bin Sofwan. Kemudian diambil pula oleh Qadariyah, Mu'tazilah, menyebar sampai pada zaman sekarang al-aqlaniyyin al-ilmul kalam. Wa akhadha khailanu an ma'batin. Maka khailan mengambil prinsip ini, kesesatan ini dari Ma'bad al-Juhani. Ini orang dari orang asing, orang Irak. Yang waktu itu adalah bahasanya bahasa Persia. Tetapi setelah Umar bin Khattab masuk dalam negeri itu, semua bahasa diganti dengan bahasa Arab. Subhanallah. Selama 13 tahun setelah Umar bin Khattab masuk yang memerdekakan atau maknanya menjadikan negara Islam Mesir, Kuwait, Yaman yang lainnya, semuanya diajari dengan bahasa Arab. Walihada kila, oleh karena itu ada yang mengatakan ahlakat hum al-ujma, bahasa asing itu merusak agamamu. Nah, sekarang kalau tidak bahasa Inggris pun nampaknya enggak, bukan orang namanya. Ya, kalau suatu ditulisnya bahasa Inggris di mana-mana tempat, bahkan orang Indonesia kurang senang dengan bahasanya sendiri, merasa bangga dengan bahasanya orang Inggris. Para muslim ya kawan merasa gembira dengan bahasa Arab. Faqala Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i mengatakan, "Ma jahilan nasu wala ikhtalafu, tidaklah manusia itu bodoh dan tidaklah mereka berselisih illa li tarkihim lisanil Arab, melainkan karena mereka meninggalkan bahasa Arab." Ulama Syafi'i, banyak orang mengatakan madhab Syafi'i tapi enggak mau belajar bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristoteles, yaitu orang Yunani. Mereka cenderung kepada bahasanya Aristoteles. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Bodohnya manusia, mereka berselisih disebabkan mereka meninggalkan bahasa Arab, mengambil bahasa orang-orang Persia, orang-orang yang khairul Islam. Dan orang khairul Islam merasa bangga pula karena bahasanya disambut gembira, diikuti juga oleh orang muslim. Tapi kalau orang muslim yang istiqamah, yaitu maka hendaknya mempertahankan bahasanya, kan itu bahasa Al-Quran. Wa akhrajal Baihaqi Anil Asma'i rahimahullah ta'ala annahu qala ja'a Umar bin Ubaid, datang Umar bin Ubaid ke Amr, ja'a Amr bin Ubaid ala Abi Amr bin Al-Ala. Jadi Amr bin Ubaid ini datang menghadap kepada Amr bin Al-Ala, yunadhiruhu fi wujubi adabil fasid, untuk membantah keyakinan mereka bahwasanya orang fasik ini ada mendapatkan adab selamanya. Faqala lahu ya Aba Amr, maka berkata kepadanya wahai Aba Amr, Allahu yakhlifu wa'da, apakah Allah taala menyelisih janjinya? Qala lan yakhlifa Allahu wa'da, tidak, Allah taala tidak menyelisih janjinya. Qala Amr faqad qala aina, maka berkata dia, qala Allah qala aina, fadzakara ayata wa'idin, lalu menyebutkan ayat-ayat ancaman. Faqala Abu Amr minal ujmati ataita, kamu itu karena mengambil bahasa orang asing sehingga kamu tersesat di dalam agama. Dan orang asing ya kawan senantiasa ingin merusak din ini. Mereka berusaha dengan kemajuan teknologinya supaya orang ini bisa mencari rezeki, maka diwajibkan berbahasa Inggris di dalam perusahaannya. Dan itu pernah kami jumpai ketika saya pergi ke Qatar, diundang di sana, pergi itu dengan pesawatnya Qatar. Itu banyak mereka pakai celana biasa lalu bahasa Inggris. Saya tanya dengan bahasa Arab, min aina anta? Kata, bimata tatakalam bil hotel Indonesia? Atakalam bil hotel Indonesia, yani hadha fulus kasir. Saya kalau belajar bahasa Inggris, saya dapat duit banyak. Karena akan diangkat jadi manajer ini, manajer itu harus tahu bahasa Inggris. Kalau saya bahasa Arab, saya tidak dapat duit. Na'udzubillah min dzalik. Jadi duit didahulukan, semuanya aktivitas, semuanya diuangkan. Ya. Bayangkan mereka dari negeri Arab, tetapi karena mereka meninggalkan cemburu masalah urusan dunia, waktu yusiruna madza waktu siruna alhayatad dunya wal akhiratu khairu wa kalian mendahulukan untuk rakus masalah urusan dunia, sedangkan akhirat yang lebih baik ini, yang lebih kekal, kamu tinggalkannya. Benar. Al waqtu khairul i'ad. Maka dia menjelaskan al waqtu janji, ya itu lain dengan al i'ad, ya ancaman. Mereka tidak tahu karena bahasa yang mereka pahami adalah bahasa asing atau menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa asing. Karena itu ya ikhwan, bagaimana kita yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, sedikit banyak bahasa Arab ini kita fahami, kita nikmati bahasa ini, bukan hanya dengan kita membaca kitab tatkala berhadapan dengan asatid, tetapi bagaimana kita membiasakan bahasa Al-Quran ini bersama saudara kita. Baik, itulah ayyuhal ikhwah wal akhwat yang dapat disampaikan. Apakah ada sahabat dan ulama akidahnya bahwa Allah di mana-mana? Tidak ada. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Sedangkan Allahumma akum aynama kuntum, Allah bersama kamu di mana kamu berada, maknanya bersama. Yubsiru wa ya'lamu wa yasma'u. Apa hukum belajar bahasa lain selain Arab? Contohnya bahasa Inggris, Jepang, Korea. Kenapa enggak Belanda, Jawa, yang lainnya? Mereka mempelajari bahasa Inggris ini yang butuh kalau antum mau mendakwai orang Inggris. Kalau mau ke Jepang sana mendakwai bahasa, pelajari Jepang. Tapi kita wajib pelajari bahasa Arab dulu. Inilah kadang-kadang fitnah kita pada zaman sekarang. Karena tertarik ini tertarik itu sehingga dikurangi bahasa Arabnya. والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.